Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin fin nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini di antara majlis yang dibanggakan dan di antara majlis yang senantiasa diberkahi, mendapatkan doanya para malaikat dan doanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Juga kenikmatan sangat besar yang kita patut kita syukuri, di mana kita melihat di luar sana banyak orang disibukkan dengan liburan Ahad paginya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dalam majlis ini, bersama-sama menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Harapan kita mudah-mudahan termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dengan kebaikan akan dipahamkan dengan agamanya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan ketika kita melangkahkan kaki kita kepada majlis ta'lim untuk kita bersama-sama mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat agama kita yang mulia. Kemudian bapak dan ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana tadi saya sebutkan dalam kata-kata hikmah, itu adalah satu nukilan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Talbisul Iblis, menukil perkataannya Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum waqul bima qalu wa kaffu amma kaffu anhum واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم أو كما قال رحمه الله تعالى. Beliau katakan, sabarlah dirimu di atas sunnah dan bersikaplah sebagaimana mereka bersikap. Kaum itu bersikap, yang dimaksudkan adalah salafus salih, para sahabat. Berkatalah seperti perkataan mereka. Dan juga cukupkanlah dengan apa mereka telah mencukupkannya. Dan tempuhlah jejak mereka. Ikutilah jejak pendahulumu yang saleh. Niscaya jalan itu akan meluaskan kepadamu sebagaimana jalan itu telah meluaskan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengkaji akan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga bagaimana sirah salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an berkaitan dengan hubungan dalam rumah tangga. Maka bagaimana bisa membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang diharapkan dan sering dibicarakan khususnya pada acara walimatul urus. Ini semuanya tidak mudah didapatkan. Dan bukanlah sekedar hanya harapan saja tanpa kemudian kita mengkaji dan mengilmui. Maka masalah ini, walhamdulillah agama kita agama yang sempurna. Tidak butuh kepada tambahan dan pengurangan. Agama yang syamilah mutakamilah. Agama yang mencakup segala permasalahan dan juga universal. Semua perkara dalam agama ini, dalam kehidupan kita diaturnya. Sampai yang namanya al-khira'ah, sampai yang namanya buang hajat diatur. Yang itu tentunya manakala kita mengikuti aturan, ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Maka bagaimana dengan yang namanya pernikahan, yang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW berikan tahdir dan peringatan. Ketika seorang sahabat, tiga orang sahabat datang kepada rumah tangga Rasulullah SAW, kepada para istrinya, menanyakan bagaimana kehidupan dan ibadahnya Rasulullah SAW di rumahnya. Dijawabnya. Kemudian tiga orang ini takawul, mengatakan satu perkataan yang malam ya'lam bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengatakan, wala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Dikiranya dengan tidak menikahi wanita dan tafarru, menghabiskan kehidupannya untuk ibadah, adalah satu kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan termasuk golonganku. Ini menunjukkan bahasanya satu keutamaan. Di mana dalam pernikahan adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dalam pernikahan ini hendaknya senantiasa sejalan dengan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam masalah-masalah seperti ini dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah-sunnah nabinya dengan perantaraan lisan rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki adalah merupakan pemimpin. Seorang suami adalah pengendali bagi rumah tangganya. Sekali lagi, ini adalah merupakan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari rakyat untuk rakyat. Bukan pula dari atasan kepada bawahan, la. Ini mandat min fawqis sab'i samawat, dari atas tujuh langit sana. Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan dua kedudukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah karuniakan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mohon maaf ibu-ibu, jangan cemburu dulu. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Dari semenjak dinikahkannya, seorang suami sudah membayarkan maharnya, bagian dari hartanya diberikan kepada istrinya. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti disadari. Baik bagi seorang laki-laki, seorang suami, demikian pula oleh seorang istri, harus memahami bahwasanya suami itu adalah pemimpinnya. Yang artinya seorang istri dituntut untuk taat kepada pimpinannya. Kalau sampai tidak mentaatinya, ini bahaya, sesuatu yang sangat membahayakan. Karena apa? Bukan sekedar permasalahan duniawiyah saja, tapi akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ta." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, jika seorang wanita dia menunaikan salat yang 5 waktu, dalam lafadzain wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang ketiganya selalu menjaga kehormatannya dan harga dirinya, yang keempatnya taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu sukai. Maka sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, suamimu adalah surga atau nerakamu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, atau bukan berarti Allah menjadikan kedudukan seorang suami sebagai pimpinan ini sebagai prestis dan glamor. Tapi di dalamnya adalah merupakan mas'uliyah dan tanggung jawab yang semestinya disadari bagaimana pertanggungjawabannya untuk bisa menciptakan satu keluarga sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kemudian seenaknya sendiri seorang suami berbuat sewenang-wenang karena mentang-mentang jadi seorang pimpinan, maka kemudian dia berbuat sesuka hatinya. Mendolimi kepada istrinya misalkan. Atau bahkan sampai kemudian dengan kebanggaannya sebagai seorang laki-laki, menikah sini, menceraikan itu, dan seterusnya. Meskipun yang namanya poligami, maaf-maaf ini, kaum ibu lagi, sesuatu yang itu dibolehkan. Tapi bukan berarti kemudian seseorang itu main-main dengan yang namanya poligami ini. Poligami merupakan sunnah dan nas dari Al-Quran. Kita tidak bisa mengingkarinya karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada prosedur, ada tuntunan. Bukan kemudian sembrono main nikah, main cerai. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma balu ahadukum yal'abu bihududillahi wa yaqul qad talaqtu qad taraja'tu ayal'abu bihududillahi wa ana baina adhhurikum." Kata Rasulullah, mengapa seseorang dari kalian dia main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, "Saya telah ceraikan istri saya, saya telah rujuk kembali, saya telah nikah lagi, saya telah dan saya telah." Kata Rasulullah, "Ayal abu bi hududillahi wa ana baina adhhurikum?" Apakah dia mau main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku ada di tengah-tengah kalian? Ini ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari mas'uliyatul rajul, tanggung jawab seorang laki-laki sebagai seorang suami, sebagai pimpinan. Makanya qawwam yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ini merupakan kemuliaan. Manakala itu diberikan apa, ditunaikan amanah sebagaimana mestinya. Dan ini manusia yang diberi amanah, bukan pada yang lainnya. Ketika amanah-amanah seperti ini diberikan kepada langit, bumi, gunung-gunung, semuanya menolak. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "La takhunu Allah wa Rasul," jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai dalam masalah ini seorang suami menyelisih kepada sunnah, mendzalimi kepada istrinya, sama saja berkhianat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan jangan sekali-kali berkhianat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. "Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun," dan kalian berkhianat dengan amanah dibebankan kepada kalian dalam keadaan ngerti, sadar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya ini di surat Al-Anfal, "Wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah," ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak merupakan ujian, fitnah. Demikian pula istri adalah merupakan ujian. Jangan sampai kemudian seorang suami melihat kepada keadaan istri dan anak-anaknya, menyebabkan kemudian berkhianat kepada amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya. Maka apa artinya derajat yang Allah angkat ketika Allah mengatakan, "Walil rijali alaihinna darajah," bagi laki-laki adalah setingkat lebih tinggi dari kaum wanita. Tapi bagaimana kalau derajat yang Allah berikan ini kemudian disia-siakan begitu saja? Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperintahkan bolehnya manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena tinggi nilainya. Namun bagaimana kalau kemudian seorang suami menyia-nyiakan ini semuanya? Maka ini amanah, sekali lagi dalam merupakan amanah. Yang di dalam amanah ini ada tanggung jawab. Bukan LPJ saja nanti akan dituntut. Dan bukan persidangan dunia yang dihadapinya, tapi persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahidul qahhar." Di hari ketika bumi telah digantikan bukan dengan bumi yang kita pijak sekarang, demikian pula langit diganti bukan langit yang kita bernaung sekarang. "Wa barazu lillahi wahidul qahhar," dihadapkan kepada persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Wahidul Qahhar. Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Semua dari kalian adalah pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memandang seperti ini hendaknya senantiasa kita introspeksi diri kita. Mawas diri kita sebagai suami, sebagai laki-laki, sudah sejauh mana dalam kita menunaikan amanah. Jangan kemudian mentang-mentang kita yang punya power, kemudian kita mencari rizki. Boleh jadi rizki yang datang kepada kita karena doa istri kita, karena bakti anak-anak kita sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rizkinya. Sekali lagi, jangan mengatakan saya dan saya, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin di satu rumah tangga yang senantiasa di atas tuntunan sunnah adalah menyelesaikan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Manakala ini dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika berselisih dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagaimana menyelesaikan itu semuanya? Walhamdulillah, semua permasalahan sudah ada tuntunannya. Bagaimana pernik-perniknya rumah tangga, riak-riak yang terjadi dalam rumah tangga, bahkan duri dan yang terkadang ada menghadang dalam perjalanan rumah tangga ini, semua ada tuntunannya. Semua ada qudwah bagi kita. Bagaimana semestinya kita menyelesaikannya? Allah Subhanahu wa taala banyak berikan tuntunan kepada kita. Bagaimana ketika seorang suami melihat ada ketidakberesan dari istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bukan kemudian secepat itu kemudian dipisahkan atau diceraikan misalkan. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita kalian khawatirkan akan kedurhakaannya. Allah mengatakan, ceraikan. Enggak ada istilah cerai dalam Al-Quran. Dan ini bukan solusi. Perceraian adalah terakhir, manakala memang sama sekali tidak bisa dipertahankan. Allah mengatakan, fa'idhuhun, nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Kalau ternyata nasihat, kalau tidak mampu dengan lisan kita, pinjem tangan, pinjem lisan orang. Jangan kemudian, oh sudah saya nasihati, oh sudah saya nasihati. Boleh jadi karena yang namanya seteru, dinasihati sama seterunya mana mau. Ini. Pinjem tangan lah. Ini. Mungkin ngomong kepada bapaknya, mungkin kepada orang dekatnya, atau mungkin kepada kawan dekatnya, istri kita misalkan. Yang biasa mungkin dia biasa curhat dan sebagainya. Jangan lewat lisan kita. Sisi yang lain jangan lupakan, kita selalu mendoakannya. Ini satu masalah yang sering kita lalaikan. Model kita seperti itu. Kalau sudah yang namanya ada masalah, dia sudah imma makan korban ya, atau berikutnya biasanya la salam wala kalam. Gak mau salam, malah gak mau bicara, apalagi mendoakan. Padahal wasiat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu. Dan yang ketiganya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik dalam pergaulan ini, dalam rumah tangga. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbah Allah Ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata beliau, jangan lupakan doa. Meskipun kita tidak suka, karena apapun keadaannya dia, apalagi kalau itu adalah seorang istri, yang itu adalah bagian daripada kehidupan kita, lebih berhak untuk kita doakan. Sedang kalau manusia yang lainnya, diperintahkan untuk kita doakan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ketika ada juga dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kaitannya dengan apa namanya sikapnya terhadap orang-orang yang menyimpang. Beliau katakan al-jam'u bainal hasanain. Menjamak di antara dua kebaikan. Ketika ada seseorang misalkan dari ahlul bid'ah yang dia mendakwahkan kepada bid'ahnya atau tokoh dalam kebid'ahan misalkan, kemudian meninggal, maka semestinya kita tidak usah mendatangi jenazahnya sebagai peringatan agar manusia tidak mengikuti keburukan dan juga penyimpangan-penyimpangannya. Tapi sisi yang lain, dia selagi kebid'ahannya belum mengeluarkan dia dari agamanya, masih tetap dalam keislamannya, maka kita juga tetap mendoakannya. Ini kebaikan untuk yang masih hidup dan kebaikan yang meninggal. Al-jam'u bainal hasanain. Maka doa ini jangan kita lalaikan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah tadi. Bahwasanya qawamatur rajul, kepemimpinan seorang laki-laki adalah merupakan tanggung jawab yang seorang suami harus betul-betul memahami akan tanggung jawab ini. Karena apa? Orang Solo bilang mblaeni, ya. Ya. Boleh kita mengatakan ini tuan makan senjata. Ya. Saya tidak katakan senjata makan tuan, bukan tuan makan senjata. Kalau kemudian amanah dan kedudukan yang mulia ini tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, akan mengancam kepada diri kita sendiri. Kemuliaan yang Allah berikan, kedudukan yang Allah limpahkan, dan juga mandat dari Allah Subhanahu wa taala ini manakala tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, akan mengancam kepada diri kita. Sebagaimana banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Maka ini baik-baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wastausu bin nisa'i khairan. Wasiatilah mereka para wanita dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhilal. Karena sungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Dan kita tahu semua tulang rusuk itu bengkok, enggak ada yang lurus. Dan paling bengkok adalah yang paling atas. Apapun keadaannya, wahai bapak, wahai seorang suami, kenikmatan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istamta'ta biha fa biha awaj." Kalau toh kamu menikmatinya, maka sesungguhnya dia itu dalam kebengkokan. Karena memang kodratnya seperti itu. "Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau engkau pergi untuk meluruskannya, tulang rusuk yang bengkok ini gua akan patahkan. Wa kasruha talaquha, dan patahnya adalah perceraian. Na'udzubillah. Satu amalan yang mubah tapi paling dibenci, ya. Ya. Amalan mubah tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari cerai. Ini. Dan kalau toh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau toh kamu menikmatinya, maka itu tetap dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka wasiatilah, nasihatilah dengan baik. Bagaimana meluruskannya adalah dengan pelan. Butuh kepada kesabaran, butuh kepada ketabahan, dan juga tentunya dengan penuh kelapangan, lapang dari seorang suami. Karena apa? Yang dihadapinya kawan hidupnya adalah makhluk Allah yang Allah takdirkan seperti itu. Mohon maaf ini bapak, kepada kaum ibu. Ini disadari atau tidak disadari adalah seperti itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian menciptakan satu mahligai rumah tangga yang indah? Yang kebengkokan, meskipun ada kebengkokan di sini, tidak bisa apa, tidak terasa bengkoknya. Sebagaimana keluarga dan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan, khiyarukum khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Subhanallah. Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah yang paling baik kepada istri. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ini juga ladang bagi seorang suami untuk menuai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata khiyarukum khiyarukum. Bukan pilihan pilkada yang manusia memilihnya, juga bukan pilihan dari hasil polling, bukan dari siapa-siapa. Tapi ini adalah nas dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Manakala kita baik dengan istri kita, adalah itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita sadari. Maka hendaknya baik-baik betul dengan istrinya. Yang ini sekali lagi dibutuhkan kepada kelembutan, kepada kemudahan, kepada lapang dada, kepada ketabahan, dan juga memahami akan keadaan seorang istri. Di mana sekian banyak Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka para wanita dengan berbagai kekurangan. Satu, sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan hamba dengan berbagai kekurangan. Ini sudah kudrat, yang namanya manusia, yang namanya makhluk adalah makhluk, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu harus disadari. Demikian pula istri kita, bukanlah Khadijah, bukanlah Aisyah, bukanlah Asia, bukanlah orang-orang yang ahlul jannah, bukanlah Ummu Sulaim, bukanlah. Tapi hanya seorang wanita yang berupaya untuk menapaki jejak mereka. Manakala senantiasa kita ingatkan mereka. Dan hendaknya dalam hal ini pun juga, ini harus disadari. Terlebih kemudian Rasulullah SAW menjadikan sekian banyak bentuk-bentuk kekurangan dari seorang wanita. Wanita adalah naqisatu aqlin wa din. Ini kekurangan. Atau yang pertama tadi sebagai makhluk dengan kekurangan yang ada. Yang kedua, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Bahwasanya perempuan ini adalah tentunya menunjukkan sifat kurangnya bagi wanita. Belum lagi dikatakan wanita adalah naqisatu aqlin wa din. Kurang akal dan kurang agamanya. Kurang agamanya, setiap bulan bolong dalam ibadahnya. Ketika datang bulan, ketika nifas, dan subhanallah, ini juga masalah-masalah yang mesti diilmui. Ingat bapak-bapak, bahwasanya masalah haid, nifas, istihadhah bukan urusan ibu saja. Meskipun ini kodrat kepada wanita. Karena yang mengajari seperti ini siapa? Rasulullah. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Ini mungkin teladan kepada kaum ibu, contoh teladan yang luar biasa dari seorang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, sebagai seorang mujahidah, sebagai seorang muta'allimah, seorang pelajar, sebagai seorang istri yang baik, dan juga sebagai seorang ibu mendidik kepada anak-anaknya. Luar biasa contoh teladan dari Ummu Sulaim ini. Datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dengan yang namanya kebenaran. Fahal alal mar'ati al-ghuslu idha yahtalamat. Wajibkah seorang perempuan itu mandi ketika dia mimpi basah? Tidak malu-malu untuk bertanya seperti ini kepada Rasulullah SAW. Meskipun ini masalah-masalah yang tabu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ni'man nisa'ni sa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar yang dengan rasa malunya itu tidak menghalangi untuk bertanya. Dengan rasa malunya itu tidak menghalangi untuk memahami kepada agamanya. Datang banyak wanita kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang masalah haid. Seperti kisahnya Fatimah binti Qais. Kemudian kisahnya Zainab. Kisahnya banyak lagi. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ustaham, saya seorang wanita terkena haid, fala athur, dikiranya apa, terkena istihadhah, dikiranya tidak beristihadhah. Dan ini masalah kaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ummu Sulaim ini juga seperti itu. Bagaimana ketabahannya? Satu contoh teladan, ketika ditinggal mati oleh anaknya, Ketika itu anaknya dalam keadaan sakit. Suaminya Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anha mau bergiat dalam keadaan anaknya sakit. Maka pergi. Sepulang dari bepergian ditanyakan bagaimana keadaan anakku. Padahal sudah meninggal. Anak itu sudah meninggal. Tenang sekali. Dan mengatakan, anakmu sekarang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sampai kemudian disiapkannya makan malam. Sampai kemudian, sebagaimana apa namanya seorang istri kepada suaminya. Sampai terjadi hubungan suami istri. Keesokan harinya kemudian disampaikan bahwasanya anakmu jauh lebih tenang sekarang. Maka urusilah sekarang. Dia sudah meninggal. Spontan suaminya marah. Kenapa dari awal kamu tidak sampaikan ini? Saya sudah belepotan seperti ini baru kamu sampaikan. Lapor kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh istrinya ini? Tingkah dari istrinya seperti ini. Rasulullah menanyakan, apakah kamu sampai bertabat hubungan suami istri? Kata Abu Talha, iya. Rasulullah mendoakan, barakallahu lakum fi lailatikum. Semoga Allah memberkahi malammu itu. Ini. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini kita lihat. Dan itu tidak disalahkan Rasulullah SAW. Bagaimana khidmahnya kepada suami. Sisi yang lain, bagaimana ketabahannya ditinggal mati oleh anaknya. Dengan tenang. Barangkali 1001 kalau adanya wanita seperti itu sekarang ini. Hampir mustahil didapatkan seperti itu. Jangankan meninggal. Orang baru kena pilek saja sudah waduh ributnya luar biasa. Baru kena panas sedikit ini. Papa tolong aja panggilkan. Ini sudah ribut ini. Ini contoh teladan dari seorang ummu Sulaim. Yang tabah sekali. Karena semuanya anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan kita adalah kepemilikan yang semu. Kalau itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haknya. Hanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini seorang yang beriman dan seorang yang senantiasa di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka antara suka dan duka sama saja. Suka dan duka itu adalah kebahagiaan. Suka dan duka adalah adalah pahala, adalah kebaikan. Dan itu keadaan seorang mukmin sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mukmin. Sangat membanggakan perkaranya seorang mukmin. Di mana semua urusannya itu baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Fa'in asabat husra syakar, fakana khairan lah. Jika mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Wa'in asabat husra sabar, fakana khairan lah. Dan jika mendapatkan keburukan, musibah, madara, dia pun bersabar dan itu tentunya kebaikan untuknya. Maka di jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami seperti itu. Mendapatkan istri mungkin ada kekurangan. Iya, bersabarlah. Kalau ada sesuatu yang tidak disukainya, masih ada sisi yang lain yang disukainya. Ini. Mungkin dilihatnya, apa namanya, biji matanya mungkin gak menyenangkan. Ini. Maka mungkin melihat kepada rambutnya yang bagus. Lihat kepada yang disukainya. Satu akhlak yang tidak disukainya, masih ada akhlak yang lain. Jangan melihat kepada, jangan kemudian patah mengatakan, karena nila setitik, hilang susu sebelanga. Atau juga patah mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di belum mulut mata tidak tampak. Hanya kemudian diaudit terus kesalahan-kesalahan istrinya, kamu, kamu, dan kamu. Ini kita lihat Rasulullah SAW. Bahkan kita dibolehkan berdusta kepada istri, manakala demi kebaikan. Gimana Pak masakannya? Enaklah, saya tidak memabukkan saja. Meskipun sini rasanya sudah gak karu-karuan. Tapi kalau memang seorang istri ketika itu adalah perasa sekali. Dan dikatakan, wah apaan ini? Nah, karena kita harus paham, seorang suami tentunya adalah akan memahami bagaimana tabiat dan perasaan istrinya. ada mereka-mereka yang tahan ketika di apa namanya dikatakan apa adanya pun juga tetap nggak masalah, tapi ada yang baru isyarat saja sudah ada juga seperti itu. Makanya juga pintar-pintarnya untuk kita apa memahami dengan keadaan mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini sebagai timbal balik. Di mana seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya, bahkan sampai-sampai mau diperintahkan untuk sujud kepada suaminya kalau seandainya dibolehkan. Ini menunjukkan akan kedudukan yang mulia. Maka timbal balik dari itu, hendaknya seorang suami pun juga memahami betul akan keadaan seorang istri, apalagi apa namanya kerjaan rumah yang demikian banyak, yang coba sekali saja ibunya diem saja di rumah, biarkan bapak suruh, kalau bisa merasakan itu. Sekarang tukaran, maka akan bisa merasakan itu bagaimana repotnya. Baru nyapu, nyetrika, apa namanya, belum lagi apa bersih-bersih ini itu. Wah, repotnya. Pagi hari seorang ibu mesti menyiapkan segalanya. Menyiapkan persiapan anak-anaknya keberangkatan sekolah, belum lagi menyiapkan juga suaminya dan seterusnya, menyiapkan sarapan. Pagi sudah repot. Mereka pergi, ini sudah kayak pemulung ya. Sudah berangkat semua, sudah kayak pemulung. Yang handuk itu nyampir-nyangkut di apa tempat tidur lah. Yang ini kececer di sana lah. Yang ini subhanallah. Maka ini mesti juga apa namanya dirasakan. Harus diakui seperti itu. Seorang suami taunya beres saja. Ini. Pulang ke rumah. Sudah rumahnya kapal pecah ya. Ini sudah tendang sana tendang sini sudah. Maka bisa dari. Bagi kalau yang punya anak-anak kecil ya. Ini satu hal yang biasa seperti itu. Harus sabar. Kapan akan bersih rumah saya? Ya dibersihkan sendirilah. Maksudnya gitu. Kalau mau bersih. Mau nyuruh siapa kalau anak-anaknya memang seperti itu. Padahal seorang istri kadang untuk apa membersihkan rumah bisa 3 kali bahkan lebih. Maka inilah Rasulullah SAW juga selalu membantu kepada istrinya, membuatkan roti, masak bareng, juga abah menyulam, abah banyak riwayat seperti itu. Dan ini tentunya adalah keindahan dan ketenangan ketika seorang istri itu ditemani. Yang seperti itu, meskipun barangkali kita hanya menemani saja. Nah, ini satu rumah tangga sangat indah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun terkadang ada saja yang tidak, dan itu banyak dicontohkan. Karena itu ketika mendapati beberapa masalah dalam keluarga kita, ingat pada surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika setan mengganggunya, "Massahum ta'ifun minasy syaithan." Sekelompok setan berikan bisikan-bisikan kepadanya, hinggap dalam dirinya. Segera dia sadar, segera dia ingat. Fa idza hum mubsirun. Ketika itu dia melihat apa yang dilakukannya. Oh ternyata ini adalah godaan setan. Ini. Sekali lagi yang namanya rumah tangga tidak seperti yang kita bayangkan, seperti bujangan, waktu bujangan. Seorang bujangan mungkin bayangkan rumah tangganya yang enak-enak saja. Sementara ketika sudah menikah, subhanallah. Ini. Dan hampir semuanya, bukan hampir semuanya, semuanya lah. Bahkan tidak lupa dari rumah tangga Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai itu pun juga mengena kepada rumah tangganya orang-orang mulia. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang mulia ini tidak akan membiarkan perkara seperti itu, permasalahan berlarut-larut terus. Dan tidak dibiarkan untuk setan selalu mengganggunya, membisikinya. Karena maunya setan seperti itu. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Bagaimana bisa pisah antara suami dan istrinya? Yang ketika belum gabung, belum jadi suami istri, bagaimana untuk bisa berhalwat? Bagaimana untuk kemudian laki dan dan perempuan ini bisa ketemu? Ini setan maunya seperti itu. Setelah dipertemukan dengan pertemuan yang sah, bagaimana diupayakan untuk bisa pisah? Tidak ada yang namanya setan menghendaki kebaikan. Maka jangan biarkan setan itu mengitari kepada kita, untuk senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Satu contoh keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini. Di mana ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana indahu ta'amu itsnain falyadhhab bi tsalatsah." Siapa karena melihat orang-orang ahli suffah ketika itu yang kelaparan. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang punya makanan untuk dua orang, hendaknya dia datangkan dengan tiga orang. Siapa yang punya makanan untuk empat orang, hendaknya datang dengan yang kelimanya. Dan seterusnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini pun juga mendatangkan. Dan memerintahkan kepada keluarganya untuk melayani kepada tamu-tamunya dari Ahlus Suffah itu. Dan juga kepada anaknya Abdurrahman. Dan waktu itu Abu Bakar Siddiq pergi ada urusan. Maka kemudian dikatakan oleh tamu-tamunya ini, saya gak mau makan sampai Abu Bakar Siddiq datang dan mau makan bersama kami. Maka sepulang ketika Abu Bakar datang, melihat keadaan masih seperti itu, marah-marah. Apa yang kalian lakukan dengan tamu-tamu kalian? Bahkan tamunya pun juga dimarah-marahi. Dan sampai mengatakan, saya tidak akan kasih makan kalian lagi. Maka akhirnya kemudian tersadar, ini setan. Tidak lama kemudian Abu Bakar Siddiq pun sadar. Dan ketika itu Abdurrahman anaknya ketakutan. Dia sembunyi. Mana Abdurrahman? Kalau tidak ingin saling marah lagi, maka datang ke sini. Hanya dengan pelan-pelan, delik-delik itu, ya, dengan Abdurrahman itu datang. Apa yang kamu lakukan dengan tamu-tamu itu? Mengatakan, wahai bapakku, sudah sodorkan mereka suruh makan, tapi mereka mengatakan kami tidak akan makan sampai engkau mau makan dengan mereka. Akhirnya kemudian marah-marah kepada tamunya, kenapa kalian? Pokoknya kami nggak akan mau makan sampai engkau makan bersama kami. Sampai juga marah-marah dikatakan, saya nggak akan beri makan kepada kalian lagi, nggak akan ngejak makan kalian lagi. Tapi kemudian tersadar kalau itu adalah dari setan. Dan ini yang kena semuanya. Istrinya kena, anaknya kena, tamunya juga jadi korban semuanya. Gara-gara masalah yang sepele seperti itu. Maka ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang masalah-masalah seperti itu terjadi. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang terkadang masalahnya sepele, namun kemudian kalau kita kemudian kembali kepada bagaimana keadaan para orang-orang yang orang-orang yang baik, atau juga keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah tangga mereka, sangat indah sekali. Suatu saat Abu Talha juga, masih kisahnya Ummu Sulaim, Abu Talha melihat Rasulullah SAW kelaparan. Beliau selalu memegang perutnya. Ini kita lihat bagaimana zuhudnya Rasulullah dan keadaan Rasulullah SAW. Maka kemudian menanyakan kepada istrinya, "Wahai Ummu Sulaim, ada makanan enggak?" "Ada." Saya melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Kemudian dipeganginya. Maka kemudian dibuatkan makanan. Kemudian dipanggilnya Rasulullah, umat Muslim sendiri datang kepada Rasulullah memanggil. Namun Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah kemudian datang dengan membawa para sahabat. Melihat kemudian mengatakan apa? Disambut oleh ketika Rasulullah datang dengan para sahabat, disambut oleh Abu Thalhah dengan tergopoh-gopoh datang kepada istrinya. Wahai Muslim, Rasulullah datang dengan banyak sekali dengan para sahabat. Kita enggak punya apa-apa kecuali hanya untuk kita dan Rasulullah saja. Tapi ini keyakinan dan keteguhan seorang istri. Kalau itu yang datang Rasulullah, sudah enggak usah khawatir. Tenang sekali. Suaminya yang ketakutan nih sudah. Gimana nanti kalau bisa, malu sekali kalau makanannya tidak cukup. Kau Muslim gontai sekali dan santai sekali karena yakin ini mesti ada kebaikan. Ini seorang Muslim yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah termasuk dari ahlu jannah. Karena dengar suaranya ada di surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan badannya surga. Diperdengarkan ada suaranya Muslim di surga. Maka Ummu Sulaim pun menghidangkan makanannya dan mengatakan, ini ya Rasulullah yang ada. Apakah ini semuanya? Ya, ini Rasulullah. Maka panggil 10 orang masuk. 10 orang masuk. Semua makan dengan selesai, udah kenyang semuanya, keluar. 10 lagi. Sampai kurang lebih sampai 70 orang. Ini. Semuanya makan dengan kenyang. Ini kita lihat bagaimana satu rumah tangga dan keyakinan seorang Ummu Sulaim dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketenangan yang jelas di sini adalah syahidnya yang menjadi apa teladan bagi kita, bagaimana ketenangan seorang istri menenangkan kepada suaminya. Dalam keadaan ketakutan seperti itu nanti malu nanti ini dan itu. Maka ini seorang suami atau seorang istri yang menenangkannya. Dan juga kisah yang banyak ini menimpa kepada rumah tangga mereka. Bahkan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika turun ayat, "In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma." "In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma." Jika kamu berdua tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat kuluh. Ibn Abbas ketika mendengar ayat ini mau bertanya kepada Umar bin Khattab, siapa sebenarnya dua wanita dimaksudkan dalam ayat ini? Maka dicari-cari kesempatan mau bertanya langsung Umar. Sampai kemudian ketika haji bersama, maka kemudian ada kesempatan Ibn Abbas menanyakan kepada Umar bin Khattab, siapakah itu wahai Amirul Mukminin? Dua orang yang dimaksudkan itu dari istri si Rasulullah alaihi salatu wasalam. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukum, di surat Tahrim ayat yang keempat. Maka kata Umar bin Khattab, ya ajaban wa ajaban laka ya Ibn Abbas. Heran sekali baik Ibn Abbas. Itu adalah Aisyah dan Hafsah. Kemudian dikisahkan dari dua kisah ini sangat terjadi seperti itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ini terjadi pada ummahatul mukminin. Maka kalau itu terjadi pada rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam, tentunya dia sampai marah. Rasulullah sampai satu bulan tidak menyentuh istrinya, dua orang ini. Sampai pada hari yang ke-29, genap 29 dan ke-30-nya datang kepada Aisyah. Karena Rasulullah bersumpah mengilak istrinya untuk tidak menggauli sampai satu bulan. Nah ini sampai terjadi seperti itu pada rumah tangga Rasulullah. Tentunya kalau terjadi pada rumah tangga kita, sesuatu yang wajar. Bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana kita meneladaninya? Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanya kisah-kisah yang mestinya menjadi teladan bagi kita. untuk kita senantiasa apa, menyadari. Seorang suami betul-betul sadar dengan keadaan istrinya. Demikian pula seorang istri, apapun keadaan suaminya. Suaminya bukanlah Rasulullah. Suaminya bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, wala Ali. Suaminya adalah seorang laki-laki berupaya untuk menapaki jejak mereka, untuk mengikuti jejak mereka. Maka juga perlu ada ta'awun, kerjasama yang baik untuk bagaimana menciptakan satu biduk rumah tangga yang indah di bawah naungan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah ini akan bisa menenangkan kepada kita. Jangan kemudian sedikit-sedikit pengadilan sedikit-sedikit. La haula wala quwata illa billah. Ini sesuatu yang sangat mengenaskan. Yang semestinya saling menyadari. Karena yang namanya pernikahan sekali lagi adalah satu keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah keindahan yang paling indah di permukaan bumi ini. Kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini adalah pernikahan. Iya kan Pak? Bu? Nah jelas Rasulullah mengatakan ad-dunya kulluha mata wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Dunia ini semuanya adalah kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita yang shalihah. Diakui atau tidak ini nasir Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seorang suami tidak akan bisa tenang kecuali dengan pasangan hidupnya. Demikian pula sebaliknya. Maka hendaknya kita menyadari bagaimana untuk betul-betul dengan bermodalkan dari lingkup yang kecil ini kemudian bisa kepada yang lainnya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya dan seterusnya, bagaimana rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul bergaul dengan pergaulan yang baik, karena ini adalah sifat dari orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya ada yang paling baik akhlaknya, dan akhlak yang paling baik adalah kepada istrinya. Sebaik-baik akhlak dan akhlak kepada istrinya. Maka hendaknya seperti ini disadari betul untuk kemudian saling memahami satu dengan yang lainnya dengan kekurangan-kekurangan yang ada, untuk kemudian saling melengkapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ajala fihi khairan katsira. Jika kalian membenci kepada mereka dalam satu masalah, satu perkara, barangkali kebencianmu kepada satu masalah itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Bayangkan ini, dalam kebencian kita kepada istri kita dalam satu masalah terkandung di dalamnya kebaikan yang besar. Ini. Maka ini perlu disadari. Yang namanya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "In kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Jika tidak suka dalam satu akhlak, maka masih ada diridhai, masih ridha dengan akhlak yang lain. Karena sekali lagi satu hal yang perlu disadari kepada semua bentuk kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, dan sebenarnya masih banyak masalah yang perlu untuk kita kaji lebih dalam berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala mengumpulkannya dalam satu kitab berkaitan dengan usyratun nisa, bagaimana hubungan seorang suami dengan istri. Dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan juga bagaimana para sahabat dalam satu buku. Dan itu tentunya adalah penting untuk kita mengkaji masalah-masalah seperti ini agar kita bisa meneladani dalam rumah tangga kita dengan masalah-masalah ada pada kita, kita kembalikan semuanya bagaimana tuntunan. Karena alhamdulillah kita dalam umat Islam tidak butuh untuk mengadopsi dari yang lain, tidak perlu untuk mengambil dari yang lain. Pendidikan kita adalah pendidikan yang sempurna, dan pendidikan kita adalah pendidikan yang kita banggakan, dan ia dibanggakan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Semuanya sudah lengkap, tinggal kita mau mengkaji dan mengilmuinya saja. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mestinya seorang suami yang baik, bagaimana dengan kerabat, bagaimana dengan tetangga, dan seterusnya. Ini tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bagaimana adab-adab yang baik. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada orang tua, adab kepada istrinya, adab kepada anak, adab kepada tetangga, adab kepada kerabat, dan seterusnya dikumpulkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini. Juga masalah-masalah penting untuk kita kaji. Bahkan karena tingginya nilai adab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam satu surat khusus di surat Al-Hujurat, satu surat penuh, bagaimana semestinya akhlak dan adab seorang muslim. Dan ini yang diteladankan Rasulullah SAW. Akhlaknya dalam Quranul Karim. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika ditanya, mengatakan wa kana khuluquhul Quran. Dan dia beliau adalah akhlaknya dalam Al-Quran. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau dalam akhlak yang agung. Maka bagaimana kita bisa meneladani pribadi Nabi SAW dengan akhlaknya yang agung ini, khususnya kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Karena bapak adalah merupakan teladan bagi anak-anaknya. Mau dibawa kemana seorang anak adalah bapak yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan salahkan ibunya. Manakala tidak ada ta'awun yang baik ketika anaknya itu tidak karu-karuan. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini, subhanallah, yang sangat mengenaskan dan sangat memprihatinkan. Kalau di Solo sana, subhanallah, anak-anak umuran belasan tahun SMP misalkan, sudah pandangannya tidak mengenakan sekali. Ini. Sama sekali tidak mengenakan. Dan ini sekian banyak anak-anak sudah kerjaannya tawuran. Apalagi juga banyak kasus lah. Dari anak-anak yang sedang masa-masa puber seperti itu. Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang ini. Dari internet, dari sekian banyak Facebook yang la haula wala quwata illa billah. Ini juga penting untuk kemudian orang tua betul-betul memperhatikan masalah ini. Manakala menginginkan anaknya adalah menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang akan menjadi dambaan baginya, yang akan berikan syafaat kepadanya di yaumil qiyamah, yang akan menjadi simpanan kebaikan, menjadi modal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu adanya ta'awun yang baik antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, untuk betul-betul bagaimana menciptakan generasi yang baik. Ini semuanya juga tidak lepas dari peranan seorang bapak, bagaimana mengarahkan dan mendidik istrinya untuk datang kepada ta'lim, untuk saling ada diskusi agama, bagaimana ini ibu, ini dan seterusnya. Untuk musyawarah, semuanya didiskusikan dan adanya keterbukaan dan kekeluargaan. Maka ini semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada keluarga kita semuanya, memberikan sabar dan istiqamah senantiasa di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan juga memberikan rizki kepada kita dengan anak-anak yang saleh yang akan senantiasa menjadi deposito dari pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan bapak sekalian.